Mas Edi dan Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan pertama dari surah Al-Kalam. Al-Kalam, insya Allah besok kita akan melanjutkan ayat-ayat berikutnya dari surah Al-Kalam. Dan untuk saat ini, saya Muti Hafid berterima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.